Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kita telah masuk pada huruf. Wama alamatul harfi? La yakbalu syai'an min alamatil ismi wal fi'li. Al-huruf yang kau semua hilangkan. Ya tadi. Hilang ismain. Huruf ma'ani dan huruf magani. Nah, wa dzakara Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala al-khilaf fi arba'ati kalimah wa hiya idma, mahma, mamastaniya wa lamma rafidah. Naam. Wa akhadna idma. Madar raji fi idma? Ar-raji annahu huruf. Naam. Wa Ibnu Hisham rajjaha madha fi hadzal kitab? Annahu ism. Annahu ism. Bidalil? Dalil. Bidalil, naam. Tayyib. Ana al-asl fi idma id. Naam. Wa id, naam. Dharf. Indahum. Dharfu zaman. Wa huwa isim. Wa al-jawab ala hadha al-istidlal. Aba Umar. Hada qauluhum ya'ni anna al-asl an yataghayyar wa lidhalika qalu annahu ism harf ya ma bana ma zaid ha nam qalu nam alladhina qalu bi anna idma ism ihtaju bi apa bi anna id dharf wa ma zaita. Naam. Tayyib. Yang mengatakan isim, mereka mengatakan dharf, ya kan? Dharf kan isim. Kemudian ma-nya ma zaita. Sehingga tidak berubah. Ya tidak. Hah? Ayo, naam. Yang mengatakan isim makafah. Naam, muhayyi'ah li syarq. Makafah muhayyi'ah li syarq wal jazaa'. Tayyib, yang mengatakan harf ma'nya ma zaidah. Cuman sisi apa? Sedil mereka dengan kemasukan nyama tersebut enggak berubah, ya kan? Dia tidak mengalami perubahan. Tayyib. Tidak mengalami perubahan walaupun sudah kemasukan ma, karena asalnya adalah isim, berarti ada mutaghayyur, jadi tetap dia berupa isim walaupun kemasukan ma. Tapi dijawab apa? Dijawab dan tadzir pada tahqiqat an bidalil. Naam. Anna is bidalil anna is kait lil madi fasarat lil mustaqbal. Tapi ada nama kaum man yakul bi harfiyati idma. Nah, anna taghyir qad tahaqqaq. Nah, taghyir min haythul makna. Ya, awalnya madi, thumma taghayyar ila ilal mustaqbal. Fa'ala kullun ikhwan fillah. Al jumhur ikhtaru bi harfi yadi idma wa huwa ar-raji. Nam wa ibn Hisham nafsu nam ikhtara fi awdah al-masalik bi anna idma harf. Ittiba'an Ibn Malik rahimahullahu ta'ala. ندخل في مهمل. قال رحمه الله تعالى: وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى: مهما تأتنا به من آية فالهاء من به عائدة عليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزعم سهيلي وابن يسعون أنها حرف، واستدل على ذلك بقول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. طيب، مهما اختلف في حرفيتها واسميتها. نعم، جمهور يقولون بأنها اسم dengan dalil apa؟ ayat مهما تأتنا به من آية. Untuk mengetahui ini berarti butuh tahu i'rabnya. Nعم، اقرأ يا فايز. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى. الإعراب مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أو مفعول بفعل محذوف يفسر فعل الشرط، فيكون من باب الاستوال، أي أي شخص تحضر تأتينا به تأتي فعل الشرط تأتينا به تأتينا به تأتي فعل الشرط مجزوم بمهما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، به جار ومجرور متعلق بالفعل تأتي، من آية جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المجرور من به، أو من مهما على تقدير جعلها مفعولا، أو منها على أنها مبتدأ على رأي سيبويه. طيب، انظروا في مهما اسم شرط جازم مبني على سكون في محل رفع مبتدأ. Nah, ini untuk semua isim. Pokoknya kalau semua kalian mendapati isim, maka harus, nah, walaupun dia mabni khalifillah, harus dicari apa kedudukan dalam i'rab. Karena isim memiliki kedudukan dalam i'rab berbeda dengan huruf. Ini kaidah dalam mengi'rab semua isim. Nah, kalau mabni ya fi mahalli madha. Dan di sini fi mahalli raf'in mubtada. Taib. Atau ya, maf'ulin li fi'li mahdhuf, berarti fi mahalli nasbin. Naam. Fi mahalli nasbin maf'ul li fi'lin mahdhufin yufassiru fi'la syarat. Atau dia menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ul untuk fi'il yang mahdhuf. Maka kalau posisi seperti ini, di i'rab seperti ini, dia masuknya bab ishtighal. Bab ishtighal. Nah, dulu dilewati dalam Mutamimah, atau nanti insyaallah kita lewati dalam kitab ini juga. Tayyib. Maf'ulun li fi'lin mahdhufin yufassiru fi'la syarat, yang menafsirkan fi'il syarat. Fi'il syaratnya di mana? Mahma ta'tina, ya kan? Mahma ta'tina ini fi'il syaratnya. Tayyib. Fayakunu min babil ishtighal, sehingga masuk kalau di i'rab sebagai maf'ul, masuknya pada bab ishtighal. Ay, nam. Ayya syakhsin tahdur ta'tina bihi. Nam. Makna mahma ta'tina bihi, yakni ayya syakhsin tahdur ta'tina bihi. Siapa saja yang hadir, maka na'am datangkanlah kepada kami. Ta'ti fi'lu syart majzumun bimahma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa liya. Ta'tina. Asalnya apa? Ta'ti. Na'am. Majzumun bimahma. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa liya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu anta. Ini jelas. Naam. Na dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ini suka diingat-ingat ketika mengirab dhamair. Kalau na kita baca bunyinya, tapi kalau satu huruf maka kita apa? Kita sebut nama hurufnya. Setelahnya mudah. Naam. Mahma ta'tina bihi min ayah. Kemudian kalau kita jadikan sebagai mahma sebagai apa? Mubtada khabarnya mana ini? Nah, min ayatin jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min ad-dhamir al-majrur min bihi aw min mahma ala taqdiri ja'liha maf'ulan. Aw minha ala annaha mubtada ala ra'yi sibawi. Mahma ta'tina bihi min ayah. Terusnya apa? Terus ayatnya apa? Terusnya ayat. Litasharuna biha. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha. Fama nahnu. Fama nahnu laka bimu'minin. Naam. Jawabnya apa? Fama nahnu laka bimu'minin. Di sana jawabnya. Nah, jawab dari apa? Dari mahma. Jadi ini kita baru di bagian awal, karena mahma kan tajzimu fi'lain. Nah, tayyib, yang pertama fi'l syarat, yang kedua apa? Fi'l jawab. Ini baru potongan mahma ta'tina bihi min ayah. Jawabnya fama nahnu laka bimu'minin. Syahidnya mahma di sini. Nah, inti pendalilan dari ayat ini, falha min bihi aida alaiha. Ha pada apa? Bihi. Mahma ta'tina bihi. Ha kembali ke mahma. Nah, dan dhamir tidak akan mungkin kembali kecuali kepada isim. Yang demikian ini diketahui dengan apa? Ay bil istiqra. Ya. Bil istiqra, yaitu dengan membaca, menelaah, meneliti nam kalam Arab secara keseluruhan. Nam domain-domain yang digunakan oleh orang-orang Arab tidak pernah kembali kepada huruf. Nam pasti dia kembali kepada isim. Taib. Walayyidu yajiluhu wa akrabulit taqwa. Dan tidak apa, tidak muncul di benak sebagai bantahan untuk masalah ini, yaitu untuk apa? Makna wala yaridu ikhwanifila, yaitu ini untuk membantah seseorang yang mungkin muncul di benaknya di sana ada dhamir yang kembalinya kepada selain isim. Di antaranya nam yang mungkin bisa dipahami dari ayat ya dilu huwa aqrabu lit taqwa. Huwa kembali ke mana? Dilu mana-mana, ya kan? Seakan-akan seperti itu. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, berarti huwa naam kembali kepada fi'il amr. Tapi dijawab idh laysa dhamiru a'idan ala fi'il amri nafsi bal 'ala al masdaril mafhumi minhu wa huwa al 'adl. Taib. Sebab apa dhamir tidak kembali kepada fi'il amr itu sendiri, kepada i'dilu, tapi apa? Kembali kepada masdar yang dipahami dari fi'il amr tadi, yaitu al-adl. Berarti i'dilu huwa aqrabu lit taqwa, huwa kembali ke masdar dari i'dilu yaitu adl. Dan ini Berarti tidak ada pengecualian ya, bahwasanya dhamir tidak akan mungkin kembali kecuali kepada isim. Tidak mungkin kembali ke huruf atau kembali kepada fi'il. Kalau sesuatu kita dapati dhahirnya kok kembali ke fi'il atau ke huruf, maka berarti dimaksudkan darinya adalah ismiyah. Seperti misalnya ya'dilu, seakan-akan kembali ke fi'il. Maka sebenarnya dia kembalinya kepada apa? Masdar dari fi'il tersebut. Kemudian wa za'ama Suhaini wa Ibnu Yas'un annaha harfun. Ini pihak yang menyatakan bahwasanya mahma itu huruf. Adapun Suhaili, ikra. Abdullah, Pak Umar. Suhaili Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Zaid Abdul Qasim Al-Andalusi Al-Maliki kana 'aliman bil 'arabiyyah wal lughati wal qira'at 'aliman bit tafsir wa sina'ah wa sina'ah al hadith wa 'an ibn al-Arabi wa Abi Thahir ibn Qurawah sannafa ar-Rawd al-Unuq fi syarh as-sirah wa syarha al-jumal wa lam yutim wa at-ta'rif wal i'lam bima fil Qur'ani min al-asma'i wal a'lam lahu abiyatun jamilah min Suhaili Abdul Rahman bin Abdillah bin Ahmad Abu Zaid. Dia juga dia punya dua kunyah, Abu Zaid dan Abdul Qasim Al-Andalusi. Nah, mengambil dari Ibnu Arabi. Bedanya apa Ibnu Arabi dengan Ibnu Arabi Abdul Malik? Ibnu Arabi dan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ibn Arabi Sufi. Ibn Arabi yang ada alnya atau tidak? Yang tanpa al, nam Sufi Halik. Nah, Ibn Arabi Sufi sampai nam gulu dalam tasawuf. Nah, mengakui keyakinan apa? Wahdatul Wujud Hululiyah wal'iyadu billah. Adapun Ibn Arabi ini nam imam di antara imam-imam kaum muslimin. Tayyib. Masyur dalam hadis juga apa? Dalam nam fikih. Di antara bait-bait dari As-Suhaili yang bagus. Ya man yara ma fil dhamir wa yasma'u. Antal mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u. يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع. Ini siapa yang dituju? Arah nah, khitab kepada siapa? Ha? Khitabnya kepada siapa? يا من يرى ما في الضمير ويسمعه antal mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u. Ha? Nah, ini tidak ada hubungannya dengan tahu. Ini Syekh menyebutkan sebagai faedah saja di antara bait-bait syair Abdul Rahman As-Suhaili ini yang bagus karena padanya hikmah. Naam. Tayyib. Sebagaimana dalam hadis inna fi syi'ri la hikmah. Sungguhnya pada syair itu ada hikmah. Nah, sekarang dari makna syair ini mukhatabnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dituju adalah Allah. Ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u wa hidat, yang melihat apa-apa yang tersembunyi dalam hati dan mendengar. Antal mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u, engkau lah yang menyiapkan semua perkara yang akan terjadi. Ya man yuraja lisyada'idi kulliha ya man ilaihil mushtaka wal mafsi'a. Ya, wahidat yang diharapkan pertolongannya pada semua kesulitan. Wahidat yang kepadanya mushtaka wal mafzi', yaitu mushtaka dikeluhkan segala kesulitan-kesulitan dan tempat berlari dari semua perkara-perkara yang menakutkan. Ya man khazainu rizqihi fi qaulikun umnun fa innal khaira 'indaka ajma'u. Wahidat yang semua perbendaharaan rezekinya pada perkataan kun. Dalam artian apabila Allah kehendaki memberikannya, ya kun fayakun. Umnun fa innal khaira 'indaka ajma'u. Anugerahkanlah kepada kami karena sungguhnya semua kebaikan-kebaikan di sisimu itu terkumpul. Yaitu terkumpul semua kebaikan-kebaikan di sisimu. Maka dia meminta untuk diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mali siwa faqri ilaika wasilatun wa bil iftiqari ilaika rabbi adra'u. Tidak ada pada diriku selain kefakiran, kebutuhanku kepadamu. Yang ini sebagai wasilah. Sebagai wasilah pengakuan seorang hamba ikhwani fillah, kefakiran dia, kebutuhan dia kepada Allah, ya wasilah untuk apa dikabulkannya doa-doa dia. Fabil iftikari ilaika rabbi adra'u. Dengan kefakiranku, yaitu betul-betul merasa butuh terhadapmu ya Allah, aku menundukkan diri, meminta. Mali siwa far'i libabika hilat, mali siwa qar'i libabika hilatun fala in rujittu fa ayyu babin aqra'u. Tidak ada bagiku selain mengetuk pintumu ya Allah. Tidak ada usaha selain mengetuk pintumu. Apabila aku ditolak dalam mengetuk pintumu, maka pintu mana lagi yang aku akan ketuk? Wa man alladhi ad'u wa ahtifu bismihi in kana fadluka an faqirika yumna'u. Hasha limajdika an tuqannita asiya al-fadlu ajzalu wal mawahibu awsa'u. Dan siapa yang akan aku minta, aku berdoa dan aku berbisik meminta dengan lirih, dengan menyebut namanya. In kana fadluka an faqirika yumna'u, apabila keutamaanmu ya Allah ditahan dari hambamu yang fakir ini. Hasya limajdika antukan nita asyan. Maka sungguh tidak akan mungkin. Tayyib, tidak akan mungkin berdasarkan kedermawanan dan kemuliaanmu ya, limajd, yaitu kemuliaanmu, untuk apa? Tukan nita asyan, menjadikan orang-orang yang putus, yang bermaksiat itu putus asa. Al-fadlu ajzalu wal mawahibu awsa'u. Keutamaanmu itu lebih luas dan anugerah-anugerahmu juga lebih luas. Tidak mungkin bisa terhalangi. Ini bait-bait yang bagus ya. Menunjukkan menunjukkan kebutuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai faedah, tidak ada hubungannya dengan permasalahan kita. Syahidnya As-Suhaili ya berkeyakinan bahwasanya bahwasanya mahma itu huruf. Demikian pula Ibnu Yas'un. Man Ibnu Yas'un? Ibnu Yas'un Yusuf Ibnu Yabqa Ibnu Yusuf At-Tujibi Al-Bajili. Kana adiban nahwiyan lugawiyan faqihan. Alafal misbahu fi syarhi ma a'tama min syawahidil idhah. Al-Misbah fi syarhi ma a'tama fi min syawahidil idhah. Ini Ibnu Yas'un. Dalil keduanya Dalil keduanya dengan perkataan Zuhair. Wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Ini bait yang bagus, ikhwani fillah, dihafal. Dan akan kita lewati beberapa bait-bait dalam kitab-kitab nahwu, bait-bait yang bagus terkandung hikmah padanya, maka itu disendirikan. Nah, terkadang butuh ikhwani fillah seseorang menyebutkan bait-bait yang demikian sebagai apa? Sebagai mau'idzah untuk kita sendiri juga untuk yang lain. Sisi pendalilan dari bait ini apa? Nah, wa taqrirud dalil minhu annahuma a'raba khaliqatin isman litakun wa min za'idah fa ta'ayyana khuluul fi'li min dhamir wa kaunu mahma la mawdi'a laha min al-i'rab إذ لا يليق بها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له وإذا ثبت أنها لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا. Jadi intinya apa? Mereka menetapkan bahwasanya mahma dalam bait ini apa? Mahma dalam bait ini tidak menduduki tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Intinya mahma la mahalla laha min al-i'rab. Sehingga Suhaili dan Ibnu Yas'un berdalil dengan bait tersebut bahwasanya mahma itu huruf. Ta'in. Tapi insyaallah nanti akan kita ketahui i'rab yang benar untuk bait ini. Kita baca faedah seputar bait tersebut. Takhrijnya bait li Zuhair Ibni Abi Salma. Naam. Adapun luahnya, naam. Al-khaliqah tabi'ah wasajiyah sama, ya. Khaliqatin tabi'ah yaitu tabiat, sifat-sifat. Khalaha aydhannaha. Berarti maknanya al-makna ikra Abdul Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana yang bagus ikhwan fillah? Wa mahma takuna inda mri'in min khaliqah. Naam. Sifat apapun yang ada pada seseorang, walaupun dia berusaha untuk menyembunyikannya, mesti apa? Suatu saat akan nampak pada manusia. Nah, karena seorang menyembunyikan sifat mendasarnya itu butuh apa? Butuh konsentrasi, ya tidak? Kapan saja dia lengah, ya keluar. Nah, kapan saja dia lengah, keluar. Kelihatan oleh manusia. Nah, makanya dikatakan oleh orang-orang Arab dulu waqadiman qalu ma fika yadhharu ala fika. Maksudnya apa? Di sini ada dua fik. Naam. Ma fika yadhharu ala fika. Maksudnya apa, Ahmad? Apa yang ada padamu maka akan nampak denganmu. Asanta. Naam. Taib yang kedua fika ini dari apa? Famun. Mulut. Kalau yang pertama fika, fi, harful jar dan apa kaf dhamir. Ya. Sedangkan yang kedua fika di sini apa? Bermakna mulut. Apa-apa yang ada pada dirimu itu akan nampak naam atas mulutmu. Jadi mulut ini naam dialah yang akan mengungkap apa-apa yang ada di dalam hati kita. Ma fika yadhharu 'ala fika. Bait ini juga menunjukkan yang demikian. Makanya ahlul batil khanifillah, bagaimanapun mereka berusaha menyusup, pasti akan nampak. Nampak kalau seseorang tidak jujur. Tidak jujur di atas manhaj ahli sunnah, di atas manhaj salafiyah ini akan nampak. Cepat atau lambat. Demikian pula munafikun, orang-orang munafik, bagaimanapun mereka berusaha menyembunyikan nah kebusukan yang ada pada hati-hati mereka, meskipun Allah nampakkan. Wallahu ta'ala yaqul wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul. Qala Sa'di rahimahullah ay la budda an yanharu ma fi qulubihim wa yatabayyana ala alsinatihim fa innal alsuna maghariful qulub. Naam. Al-alsun maghariful qulub. Apa makna magharif? Mighrafah apa? Gayung, itu lisan ini adalah sesuatu yang akan apa? Menciduk semua apa-apa yang ada di apa? Hati kita. Sehingga apa? Yang ada di hati yang diciduk dengan lisan ini sehingga keluar kelihatan. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, sungguh engkau akan mengetahui mereka na'am dari apa? Dari perkataan-perkataan mereka yang tidak mereka sengaja. Karena mungkin seorang ikhwanifillah yang namanya nah, menyembunyikan sesuatu ya dia harus mengatur ya kan. Tapi suatu saat lisannya apa akan jatuh dalam lahan, dalam artian tidak sengaja keceplosan, tidak sengaja nah, nyemplong dalam bahasa Jawanya. Nah sehingga dengan itu diketahui oh ternyata orangnya seperti ini. Nah jadi la budda an yadhhara ma fi qulubihim, mesti akan nampak apa-apa yang ada pada hati mereka, wa yatabayyana ala alsinatihim, dan jelas berdasarkan lisan-lisan mereka. Fa innal alsuna magariful qulub yudhhiru minha ma fil qulubi minal khairi wasyarr. Ya, lisan itu akan menampakkan dari hati-hati tersebut ya berupa kebaikan maupun apa kejelekan. Nah, qala ba'du salaf ma asarra ahadun sariratan illa abdaha Allahu ala safahati wajhihi wa falatati lisani. Ini juga sering kita dengar dari perkataan para ulama. Tidaklah seorang pun menyimpan suatu rahasia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan dari apa? Dari raut wajahnya dan dari apa? Dari naam lisannya ketika kepeleset. Falatat lisani, yaitu ketika apa? Lisannya terpeleset keceplosan. Itu mesti ketika seorang menyimpan suatu rahasia buruk, yaitu menyimpan keburukan dalam dirinya. Ya baik itu khianat maupun nifaq, khanifillah, mesti akan muncul. Nah, muncul dari raut mukanya. Nah, nampak dan apa? Bisa juga apa? Dari lisannya. Dan yang sedikit seperti ini, khanifillah, nah terkadang sudah diketahui sejak awal oleh mereka-mereka memiliki apa? Memiliki firasat yang kuat. Ya, firasat yang kuat. Dan firasah biasanya Allah berikan nah, pada masing-masing orang berbeda-beda sesuai dengan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikenal nah, disebutkan oleh para ulama tentang kuatnya firasah khanifillah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal dengan kuatnya firasah. Beliau katakan sampai-sampai aku tidak pernah keliru dalam firasahku terhadap seseorang. Nah, suatu kali beliau bertamu kepada seseorang, ya ketemu dengan seseorang, dia firasatnya orang ini bakhil. Ya, firasatnya orang ini baik, tapi firasah kan sembunyikan di dalam hati. Dalam artian firasah ini enggak jangan dinampakkan kecuali sampai apa? Jelas. Sampai apa? Betul-betul terwujud. Nah, dalam artian seorang dalam hatinya boleh dalam artian ini seperti ini. Cuman kalau diwujudkan, ditohirkan, akhirnya akan menjadi su'udzon, juga menjadi apa? Ghibah, ya kan? Imam Syafi'i ketika itu firasahnya ini orang bakhil, tapi ternyata di rumah orang tersebut dia dimuliakan, nah dikasih makan masya Allah, disuruh tidur masya Allah, dimuliakan sebagaimana tamu. Sedih Imam Syafi'i ini, firasah orangnya bakhil, tapi kok masya Allah ini orangnya dermawan. Nah, sampai keesokan paginya Nah, beliau mau pamit baru nampak ternyata orang itu sudah naam mencatat makanmu semalam sekian sekian, naam tayyib, bayaran untuk tidur sekian sekian, alhamdulillah rasanya betul. Jadi beliau sedihnya apa? Sampai firasat ini salah berarti sudah apa? Beliau sedih di situ. Nah, dan kalau firasat beliau keliru apa ketika menilai seseorang. Maka tatkala pagi harinya, nah ternyata betul, nah dalam artian awalnya kan bagus semua, tapi tiba-tiba ternyata memang orang ini bakhil. Nah, semuanya apa dicatat. Harus apa bayar. Beliau bersyukur walaupun kalau kita mungkin aduh. Nah, musibah ini harus bayar. Beliau bersyukur dari siapa? Karena nah bersyukur firasah yang ini merupakan bagian dari ilmu ternyata cocok. Jadi ma asarra ahadun sariratan illa abdahullah. Ya mesti akan Allah Subhanahu wa taala munculkan sehingga enggak ada faedahnya kan gitu. Tidak ada faedahnya kita menyembunyikan sesuatu atau bersikap na'am bohong karena mesti akan Allah Subhanahu wa taala nampakkan. Wajib bagi, yang wajib atas kita adalah apa membersihkan diri. Nah, membersihkan diri sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru yang ada pada diri-diri kita ya. Kita minta kebersihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun i'rab, nah panjang ini i'rabnya. Anda belajar dulu i'rabnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas sisi pendalilan untuk mahmain. Tapi yang rajih mahma apa? Dalam pembahasan-pembahasan yang telah lewat isim. Nah, mahma yang rajih dia isim. Walhamdulillah.